Dan saya bisa. Masih buka. Nah, kita sih usaha menuntut ilmu, mereka pusing, masih terus mencari. Nah, apalagi kalau kita baik, itu ya. Barakallahu fiikum. Qala syekh rahimahullah wa amma alladziina kafaru fa yaquluna. Adapun orang-orang kafir, mereka mengatakan, apa yang Allah menginginkan dengan permisalan ini? Permisalan nyamuk. Subhanallah. Maka mereka ya'taridun, yaitu menolaknya. Dan mereka tahayyur, guncang, itu bertanya-tanya. Apa maksudnya? Bertanya-tanya dengan bentuk keraguan-raguan. Apa maksud permisalan ini nyamuk? Maka dengan itulah bertambah bagi mereka kekufuran di atas kekufuran mereka dengan permisalan nyamuk tersebut. Sebagaimana bertambahnya kaum mukminin keimanan di atas keimanan mereka. Gimana? Kenapa? Apa? Terus gimana? Baik. Walihada qala yudillu bihi kathirun wa yahdi bihi kathirun. Oleh karena itu Allah berfirman, Allah menyesatkan kebanyakan dengan permisalan tersebut, dan Allah memberikan hidayah dengan permisalan tersebut. Fahadhi halul mu'minina wal kafirina inda nuzulil ayati al-Qur'aniyah. Maka ini keberadaan kaum mu'minin dan orang-orang kafir ketika turunnya ayat-ayat Qur'aniyah. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا كافرون. Berkata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila Allah dan apabila diturunkan kepada mereka suatu surat, maka diantara mereka ada yang mengatakan, itu orang munafik, siapa yang bertambah keimanannya dengan surat ini yang turun? Maka adapun orang-orang yang beriman, maka akan bertambah keimanan mereka dan mereka berbahagia. Inilah keadaan kaum mukminin ya. Apabila turun surat atau ayat, mereka bergembira, bertambah keimanan mereka dan mereka bergembira. Adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, maka akan bertambah kejelekan di atas kejelekan mereka dan mati mereka dalam kekafiran. Perhatikan baik-baik aja. Saya mau tanya yang tidak butuh untuk jawaban. Dalam arti kata, sisa mengiyakan. Karena jawaban cuma satu, iya. Kadang kaum muslimin sekarang tidak sedikit yang mengikuti keberadaan orang munafik. Walaupun mereka tidak bisa kita katakan kafir. Iya enggak? Iya, bukti. Coba antum lihat, diajak taklim, tidak mau saya. Nanti saya semakin tahu banyak haram, susah saya. Diajak untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, nama. Semakin kita tahu nanti Al-Quran Sunnah, semakin susah kita. Ini halal, ini haram tidak boleh, tidak boleh. Ini berat nanti, susah nanti hidupnya. Coba antum lihat, karena kau Muslim, nah. Padahal seharusnya keadaan orang mukmin apabila datang kepada mereka ayat atau surat, mereka pertama keimanannya dengan ayat tersebut dan mereka bergembira, bukan bersedih hati. Iya toh? Hah, coba nih. Ya akhi, ayo kita tertarik. Susah nanti. Kalau sana kita tahu ya haram semua nanti. Tak bisa kita bergerak. Anda lihat. Adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya bertambah. Rijis, kesumpekan, kekotoran di atas kekotoran mereka. Kenapa? Karena berat untuk melaksanakan. Yang menyebabkan orang itu berat untuk melaksanakan syariat Allah karena kotor. Ada rijis, ada kekotoran dalam hatinya. Naam. Fi qulubihim marad fazadatuhum marad. Fazadahum marad. Fazadahum mut. Fi qulubihim marad fazadahum. Baik. Hati ya. Ini keadaan kaum mukminin. Padahal keadaan kaum mukminin adalah ini. Apabila turun kepada mereka surat atau ayat, nah ini. Ayat ini sama dengan ayat surat Al-Anfal ayat pertama. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatul iman. Ini keadaan kaum mukminin sebenarnya. Apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah keimanan mereka. Ini sebenarnya mukmin yang sejati. Allah menyebutkan dalam akhir dalam menyebutkan ciri kaum mukminin ulai kaumul mukminun haqqan. Mereka lah mukmin yang sejati. Jadi apa yang menyebabkan mukmin muslim mengatakan demikian? Jadi ayo kita ya kawan belajar. Ayo ya akhi, wahai saudara, ayo kita belajar Al-Quran dan Sunnah. Nah mau saya, nanti kalau semakin ini, semakin banyak nanti yang saya tahu, semakin banyak susah nanti saya menjalankan. Sumpah nanti. Sempit nanti. Haram ini, haram itu, tidak indah boleh, itu tidak boleh. Mendingan saya tidak tahu sama sekali. Iya lah, ini mendingan. Ada penyakit dalam hati. Maka kita banyak-banyak berdoa semoga Allah memperbaiki keadaan kaum mukminin dan kaum muslimin. Fala 'azama ni'matin 'ala al-iman min nuzul al-ayat al-Qur'aniyah. Wa ma hadha takun liqaumin mihnatun wa hayratun wa hayratun wa dalalatun wa ziyadatu syarrin ila syarrihim. Maka tidak ada kenikmatan yang paling besar bagi para hamba dari turunnya ayat-ayat Quran. Maka tidak ada kenikmatan yang paling besar yang kita rasakan selain dari memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mempelajari Al-Quran dan tentunya Sunnah Rasulullah SAW, ayat-ayat dan hadis dari Rasulullah SAW, maka kenikmatan yang paling besar yang dirasakan. Inilah makna hadis yang sering kita mendengar atau kita hafal karena itu motonya situs kita. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa? Karena tidak ada kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan pada hamba-hambanya dari turunnya ayat-ayat Al-Quran. Coba lihat, dengan Quran tidak sedikit kaum musyrikin, baik anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, masuk Islam. Di sama Rasulullah SAW. Buktinya kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang memiliki rumah di dekat jalan tempat jalannya Quraisy, yang mana Abu Bakar radhiyallahu taala senantiasa membaca Al-Qur'an di tempat sholat di depan rumah beliau. Nah, sehingga para Quraisy, anak-anak, ibu-ibu lewat itu mendengar bacanya Abu Bakar As-Siddiq dan mereka tersentuh membaca Al-Quran. Nilai dakwahnya sangat tinggi, baik dari segi kandungan apa yang ada dalam Al-Quran, dari sisi dibacanya Al-Quran, apalagi membacanya Masya Allah, dari sisi tajwidnya, dari sisi apa namanya susunan untayan-untayan kata dalam Al-Quran yang sangat indah. Nah, apalagi di dalam pemahaman apa yang terkandung dalam Al-Quran. Sehingga tidak sedikit orang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saking demikiannya, Quraisy, para tokoh-tokoh Quraisy melarang untuk mereka lewat lagi di jalan itu, supaya tidak semakin banyak yang terfitnah sama Abu Bakar. Coba antunya. Nah, alasannya kenapa? Oh, ini mereka akan keluar dari jalan kebenaran. Dan apa kebenaran itu? Agama bapak-bapak mereka. Jadi mereka cari jalan lain. Coba antunya. Apa sebabnya? Karena Abu Bakar Siddiq memiliki suara yang bagus dalam membaca Al-Quran, sehingga tidak sedikit yang terpengaruh dengan dakwah beliau melalui Al-Quran. Maka ini kenikmatan yang paling besar ya, kawan. Nah, mungkin cocok dan tepat sikon situasi dan kondisinya ini. Bagaimana ini kenikmatan yang Allah berikan ini? Kok saya lihat kendor-kendor ini, kempes-kempes. Nah, membaca bukan lagi di setoran lah, ini membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di rumahnya baca Al-Quran ya, insya Allah, semoga. Tapi kok masjid kok sepi sekarang ini? Nah, yang ramainya sholat dua waktu dan ta'lim, alhamdulillah. Tapi kalau Al-Qurannya kok enggak, sudah sepi masjidnya. Paling banyak ya 7 orang. Kalau bisa, kok direkamnya. Mengizinkan di rumah Allah untuk diangkat setinggi-tingginya suara itu. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tapi ya. Bukan teriak-teriak. Yang tahu pasti pelakunya. Nah, di masjid itu diizinkan teriak. Maksudnya teriak itu membaca yang keras. Baca-baca. Yang penting bacanya bukan tujuan untuk mengganggu temannya. Kan ada orang yang membaca Al-Quran tujuan untuk mengganggu temannya. Nah, ini pun. Tapi ada yang membaca memang betul. Di dampat itu, membaca Al-Quran sampai ini keluar ini. Urat leher ini. Saking semangatnya. Mau itu banyak. Nah, sehingga di dampat suara musik itu seakan gemuruh. Kalau dari kejauhan ini kedengaran suara musik itu gemuruh. Kayak seakan-akan goyang itu musik. Kenapa? Karena siang malam pagi sore ya mesti baca Al-Quran. Nah, kalau bisa ya kan nafidhi na'azan wa'azan wa'azan pun begini. Kalaupun bukan tujuannya tasmi, tapi tetap sempatkan baca Al-Quran. Nah, sempatkan baca Al-Quran. Nah, sekedar membacanya, insya Allah akan banyak hikmah yang akan didapatkan dengan sekedar membaca saja walaupun tidak dihafal. Nah, apalagi kalau membacanya itu ada terjemahannya di samping. Kita akan dapat pelajaran banyak di samping. Karena Al-Quran ini sekedar membacanya saja tanpa menghafalnya kita akan tersentuh. Apalagi kalau maksudnya, apalagi membacanya itu dia ada terjemahannya. Kalau yang mampu memilih yang Al-Quran berkata, ada terjemahan perkatanya itu juga bisa sangat Allah. Ya. Karena Al-Quran ini kata ahli ilmi, sekedar membacanya bisa membuat hati ini menjadi lembut. Sekedar membacanya. Apalagi kalau memahami artinya dan tafsirannya. Karena kenapa? Coba lihat. Fala a'zama ni'matan 'alal 'ibadi min nuzulil ayatil Qur'aniyah. Maka tidak ada kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan pada hambanya dari turunnya ayat-ayat Qur'aniyah. Cuma itu. Kalau antum sempat khatamkan, ini sekedar membaca saja. Antum targetkan sekedar membaca. Tiap hari misalnya waktu subuh membaca 2 lembar. Membaca saja, bukan menghafal, bukan mentasbih, pokoknya membaca. Supaya Al-Qur'an benar-benar kita khatam sekedar membacanya. Kemudian kita punya terjemahan, kita baca. Mesti akan antum akan dapatkan faedah yang luar biasa. Nah, mesti insyaallah. Sekedar membaca Al-Qur'an ini misalnya Al-Qur'an dan terjemahannya dibikin. Amin. Dan Al-Qur'an misalnya di sini ada terjemahan sini. Kalau yang bagus itu ada perkataannya, bagaimana perkataannya? Nah, itu mesti dua dari dua lembar ini mesti aku akan dapatkan nasihat yang sangat penting. Kalau bukan hari dua lembar berikutnya, kalau bukan dua lembar itu dua lembar berikutnya. Seterusnya, subuh, duhur, asar, badai isya. Misalnya atau dalam ini minimal sekali untuk baca. Ustaz itu akan dapat baik. Kenapa begitu? Karena kami merasakannya. Dan orang-orang yang memberi nasihat kepada kami pun jauh lebih merasakannya. Anak, sekedar membaca itu, pelajari dua lembar saja. Tidak kerasa, tahu-tahu sudah 200 lembar. Al-Quran Karim itu 600 lembar. 600 lembar tanpa terjemahan. Nah, itu benar. Kalau 200 lembar dalam sebulan cuma 2 lembar. Kali 30 sudah 60. Oleh karena itu ya kawan, kenapa? Karena ini kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling besar ya Allah berikan kepada kita ya kawan, fiddin. Alhamdulillah. Kalau tidak di masjid di rumah, walaupun yang kata alim yang lebih afdol adalah di masjid dengan ayat dari Fi buyutin adzina Allah an turfa. Saya berikan sesuatu. Bersamaan dengan itu, ayat-ayat Al-Quran merupakan ujian bagi suatu kaum. Wahairatan, dan ayat-ayat Al-Quran merupakan sebab sebagian kaum bimbang. Dan ayat-ayat Al-Quran bagi suatu kaum tersesat. Kok bisa begitu? Ayat-ayat Al-Quran kok bisa menjadi orang sesat dengannya, orang bimbang dengannya, dan dengan ayat Al-Quran bisa semakin menambah kejelekannya di atas kejelekan mereka. Nah, coba dulu. Kenapa demikian? Karena itulah yang Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal kitab qawman wa yadha'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini Al-Qur'an suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Dijelaskan di dalam sarahnya, maksudnya Allah merendahkan Al-Qur'an, Allah merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini dan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an itu, yaitu tergantung dari dekat dan jauhnya mereka terhadap Al-Quran, paham tidaknya mereka terhadap Al-Quran, amalkan atau tidaknya mereka kepada Al-Quran. Sebagaimana dikuatkan dan hadis yang lain, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran adalah penolong bagimu atau yang akan menghujatmu. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mendapatkan Al-Quran sebagai penolong bagi kita, kalau kita tidak membacanya, kalau kita tidak mempelajarinya, kalau kita tidak memahaminya dan tidak mengamalkannya? Tidak akan mungkin seseorang bisa beramal tanpa Al-Quran kalau Al-Quran tidak dipelajari. Nah, itu suatu hal yang sangat tidak masuk akal dan mustahil. Orang bisa beramal suatu amal yang saleh kalau Al-Quran dia tidak tahu dan memahaminya. Kenapa? Karena sumbernya amal itu di Al-Quran dan tentunya Sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu maksudnya. Bahwasanya bersama itu ayat-ayat Al-Quran bagi suatu kaum adalah ujian, menjadikan mereka bimbang, mereka menjadi sesat. Apakah ini dikhususkan bagi orang kafir? Nah, jangan dikatakan Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini bisa menjadi sesat suatu kaum dan bimbang dan berada dalam kesesatan seseorang kafir. Nah, jangan berpemahaman, karena itu suatu pemahaman yang sangat keliru. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Umar riwayat Muslim, sesungguhnya Allah merendahkan suatu kaum dengan kitab ini. Kaum siapa dimaksudkan? Kaum dari kalangan umatnya. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua. Ummatu da'wah wa ummatu apa? Ijabah. Ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini adalah bagi umatnya. Nah. Wa liqaumin mihlatun. Wa liqaumin ma'arakil qawmi. Mihnatan ya, wa liqaumin mihnatan. Bukan mihnatan. Itu salah tulis ini. Nah, dia. Wa rahmatan. Munhatan, apa arti munhatan? Anugerah sinta tulis? Apa itu? Terjemahannya? Anugerah? Munhatan, baik. Walaupun munhatan. Benar kamusnya kita sini ya? Waduh, ya sekarang salah. Berarti sedikit dan sedikit insya Allah. Selesaikan kita punya apa namanya, istana. Bukan pirang, istana. Misalnya. Sudah musim saya di istana. Nah, sedikit demi sedikit dari situ. Warahmatan dan Al-Quran sebagai rahmat. Wa ziyadata khairin ila khairihim. Dan bertambahnya kebaikan atas kebaikan mereka. Wa subhanallah wa subhana man fawata baina ibadihi wal farada bil hidayati wal ihsan. Maha suci zat yang membedakan antara hamba-hambanya dan masuk kita yang sendiri tidak memberikan hidayah dan menyesatkan. Nah, ayat ini bersama dengan itu wa ma hadza kullu qawmin mihlatan wa hayratan wa dalalatan wa ziyadatu sharri min sharrihim wa liqawmin munhatan wa rahmatan wa ziyadatu khairin ila khairin wa subhana man fawata baina ibadihi wa farada bil hidayah wal ihsan. Dan Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an ini keberadaannya bagi suatu kaum adalah sebagai anugerah dan rahmat dan tambahan kebaikan kepada kebaikan mereka. Nah, bagaimana mau tidak menjadi anugerah ya kawan bagi kita dan rahmat dan tambahan kebaikan? Karena sekedar membaca saja ini sudah tambahan kebaikan. Sekedar membaca. Tiap hari kita membaca alhamdulillah biidznillah. La haula wa la quwwata illa billah. Pagi, siang, sore, malam alhamdulillah. Nas'alullah ayuzida lana min fadlih. Semua itu kan Allah. Sekedar membacanya cuma pagi, siang, sore, malam baca Al-Qur'an. Itu tambah kebaikan terus setiap hari tambah kebaikan, kenikmatan. Apalagi kalau tambah lagi bersama dan itu bertambah kebaikan. Apa itu? Memperbagus makhrajnya diperbagus. Bertambah lagi dari itu diperbagus tajwidnya. Karena antara makhrajul huruf tempat-tempat keluarnya huruf dan tajwid beda. Beda dalam permasalahan yang dikaji. Ilmunya sendiri-sendiri. Kemudian bersama dengan itu bisa menghafalnya kalau mampu diberikan taufik oleh Allah atau dengan itu memahaminya kemudian mengamalkannya istiqomah di atasnya. Amin. Ini kan tambah kebaikan terus. Ya enggak? Asyain bahwasanya Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an ini bagi suatu kaum, mudah-mudahan kita semua sebagai anugerah dan rahmat dan tambahan kebaikan. Coba antum pikirkan kita semua. Tiap hari tambah kebaikan. Iya toh? Coba lihat. Baca terus. Itu tadi. Kalau tiap hari kita targetkan 2 lembar. Itu kebaikan. Sekedar membacanya. Bagaimana kalau tambah baca artinya? Artinya saja. Tidak perlu tafsir. Tambah kebaikan lagi. Nah besok lagi tetap minimal sama. 2 lembar. Tambah lagi. Minimal sama. 2 lembar. Tiap hari tambah kebaikan ya Allah. Nah, sehari. Oleh karena itu, jangan terlalu mudah hal tersebut. Karena Allah mengatakan ya, kawan. Sebagaimana yang saya lupa siapa namanya, semakin seseorang merasa nikmat dengan membaca Al-Quran, semakin dia akan merasa jika suatu saat dia tidak membacanya ada yang kurang pada dirinya. Enak, ini waktu. Jika orang sudah terbiasa di dalam membaca Al-Quran, maka di suatu saat dia tidak membacanya, dia merasa ada yang hilang dari tubuhnya. Ini anak kenikmatannya Al-Quran. Oleh karena itu jangan sampai inilah membacanya. Nah, membaca terus, minimal membacanya itu khatam. Membaca, sekedar membacanya, walaupun tidak tahu artinya. Nah, coba kita semua adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perhatikan baik-baik. Tidak semuanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengkhatamkan Al-Quran sekedar membacanya. Nah, hatta di bulan Ramadan, sampai pun di bulan Ramadan. Nah, kenapa mereka? Karena mereka tidak memahami kenikmatan yang besar ini. Kalau seandainya memahami, enggak. Kita pun tidak pantas. Coba lihat, kalau bisa khatam. Kalau tidak bisa sepekan, sebulan sekali, dua bulan sekali. Enam. Dua bulan sekali itu yo paling dalam sehari cuma lima lembar. Dalam sehari cuma lima lembar. Lima lembar yo. Subuhnya baca dua lembar. Duhurnya karena sudah capek satu lembar. Asar satu lembar. Sebelum tidur ya, atau setelah isya satu lembar. Tapi lima lembar. Ya enggak? Sungguh kan masih semangat insya Allah. Sungguh. Masih segar karena hati itu masih lapang. Nah, baca dua lembar. Sekedar membaca, sekedar membaca. Targetkan. Pokoknya ini dikhatamkan ini. Nah, dikhatamkan. Para salaf ada yang mereka berazam untuk mengkhatamkan Quran walaupun sekedar baca. Enak. Maka kalau ada yang membahas, ada yang mungkin sudah terjemahkan, saya kena pernah saya lihat di Jawa sekilas, yaitu apa namanya kisah-kisah para salaf terhadap Al-Quran atau gimana terjemahnya di rumah saya. Nah, walhasil tentang Al-Quran. Para salaf ada yang dalam terhadap Al-Quran satu hari saya selesai. Ada yang sepekan, ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 1 bulan sekali, ada yang gitu. Ada yang 2 bulan sekali. Ada yang, itu yang anu yang meroja ya, maksudnya apa? Ada yang membacanya. Salah. Dia baca, dia targetkan 6 bulan selesai. Ada lebih dari itu. Membaca itu. Nah, salah. Kita sebagai pengikut salaf pun demikian, salaf soleh kita kan mengaku sebagai salafiyin dan insya Allah di atas manhaj salaf. Maka begitu pula ini manhaj salaf. Karena jangan dipahami salaf itu semuanya hafal Al-Quran. Nah, jangan dipahami semua salaf itu hafal Al-Quran. Nah, dari mana? Nah, jangan dipahami bahwasanya salaf itu semuanya hafal Al-Quran. Nah, hatta di kalangan para ulamanya. Nah, tapi bukan berarti di sebagian, walaupun mereka sedikit, tidak hafal Al-Quran, bukan berarti mereka, apa namanya itu, dikatakan sebagai orang yang tidak paham Al-Quran lah. Nah, ya. Tapi mereka khatam. Target, punya target dalam membaca Al-Quran untuk mengkhatamkannya. Nah, kita pun juga, sebutkan. Oleh karena itu, kalau kemana-mana, saya akan punya buku Al-Quran saku. Atau Al-Quran yang setengah dari ini. Supaya kalau ada waktu nunggu kita baca Al-Quran. Minimal punya target ya ikhwan. Sekedar membacanya dalam sehari itu berapa? Satu lembar. Kalau satu lembar kan enggak tahu berapa lama Al-Quran ini. Tapi kalau tiga lembar insya Allah cepat. Nah, ini kan kenapa demikian? Supaya benar-benar Al-Quran ini kita merasakan sebagai bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah berikan kelimpahan yang paling besar. Karena saya mengatakan fala a'zama ni'matin 'ala ibadihi min nuzulil al-ayati al-qur'aniyah Maka tidak ada kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya selain dari turunnya ayat Al-Quran. Saya mau tanya tanpa butuh jawaban, yang masing-masing kita bisa menjawab dari diri pribadi kita masing-masing. Apakah kita sudah pernah khatam Al-Quran? Walaupun sekedar membacanya. Bukan menghafal, sekedar membacanya. Nah, taruhlah dalam setahun ini semenjak Ramadan ya. Nah, semenjak Ramadan yang lalu dan sekarang, sudah pernahkah kita khatam Al-Quran sudah perjalanan 11 bulan? Sekedar menghatamkan membaca gitu. Nah, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Iya, bersyukur pada Allah, tambah. Minimal jaga. Kalau bisa tambah, dalam setiap bulan atau minimal 2 bulan sekali. Karena 5 lembar itu 2 bulan. Sekedar membaca. Kenapa? Ini satu kenikmatan. Kita sudah merasakan merupakan bagian dari hamba-hamba yang merasakan kenikmatan. Enak. Ini penting. Oleh karena ini manhaj salaf. Salah satu dari metode salaf. Ikhwan fiddin. Maka yang dulu, maka mulai hari ini dengan meminta pertolongan kepada Allah, sempatkan ya. Sempatkan, punya target. Kenapa dalam masalah dunia misalnya atau masalah apa namanya yang lainnya kita bisa target itu bisa sampai dan berhasil alhamdulillah. Kenapa? Cuma sekedar membaca 5 lembar misalnya atau 3 lembar deh. 4 lembar. Atau 2 lembar. Dalam sehari tidak mampu. Padahal Al-Qur'an pedoman kita. Naam. Sebabkan ya ikhwan, karena sekali lagi fala a'dama ni'matin 'alal ibadi min nuzul Al-Qur'an. Min nuzul al-ayat Al-Qur'an. Tidak ada kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya selain dari turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, baik ya. Baik. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Kami sekarang kepada Tuhan yang berkata. Subhanallah. Alhamdulillah.